rasa bahagia. Tak tega ku melihatmu. Memang ku tak patut jadi suamimu. Diriku tak dapat membahagiakanmu. Tapi mengapa kau tetap setia? Aku yakin bahwa suatu hari akan meninggalkan aku. Sekedarnya harta benda, tapi mengapa kau tetap setia? Semula, tapi mengapa kau tetap setia? Ku bahagia. Ku bahagia.